الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Fuad, berapa lama masa iddah istri yang ditinggal mati suaminya? Hah, itu jawaban secara umum. 4 bulan 10 hari. Bagaimanapun keadaannya. Ah, itu yang rinci coba, rinciannya. Kalau belum pernah digauli, tidak ada iddah. Terus jika dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya hingga melahirkan. Jika dalam keadaan yang ditinggal mati suaminya, pembahasan kita cuman iddah yang ditinggal mati suaminya, bukan yang dicerai. Lupa. Abu Imad. Ah, yang ditinggal mati suaminya. Hamil. Maka masa iddahnya hingga melahirkan. Jika tidak hamil, 4 bulan 10 hari. Terus selesai. Selesai ya? Iya, selesai. Nah, selesai. Ini untuk iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Barakallahu fikum. Termasuk istri yang ditinggal mati suami meskipun belum terjadi hubungan. Apabila suaminya meninggal setelah terjadi akad, belum terjadi hubungan, 4 bulan 10 hari. Tetap. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum. Dan tidak ada yang dikeluarkan dari keumuman masa iddah 4 bulan 10 hari kecuali wanita yang sedang hamil. Masa iddahnya hingga melahirkan. Ini iddatul wafa. Taib, masa iddah wanita yang berpisah dengan suaminya karena cerai atau yang lain. Perpisahan karena cerai atau fasakh. Mujahid. Kalau hamil, maka melahirkan. Kalau tidak hamil, dan dia masih mengalami haid, 3 kali haid. Taib. Nah. Kalau tidak haid, gimana? Kalau tidak haid, sudah terlalu tua atau masih terlalu muda, belum datang haid, berapa masa iddahnya? Hah? 4 bulan 10 hari. Zalim antum. 4 bulan 10 hari gimana itu? Nah. Mana yang berkeluarga ini? Ah, Bayirbab. 3 bulan. Nah, masya Allah, 3 bulan. Kalau yang belum ada hubungan, Tidak ada iddah. Naam. Tidak ada iddah bagi wanita yang terjadi akad kemudian berpisah sebelum terjadi hubungan. Iddah wanita yang mengkhulu'. Haimin. Iddah khulu'. Hah? Lupa. Masih muda sudah lupa. Nah. Mana yang keluarga-keluarga? Taimam. Satu kali haid. Masya Allah. Taib. Kita lanjutkan. Berkata al-Mu'allif rahimahullah ta'ala al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang ketiga, iltizamatul iddah wa ma yatarattabu 'alaiha. Konsekuensi-konsekuensi dari adanya hukum iddah. Dan apa akibat dari diterapkannya hukum iddah tersebut? Ada konsekuensinya, ada hukum-hukum, ada hal-hal yang lazim yang harus difahami berkaitan dengan masalah iddah ini. Yang pertama, iddatut talaq. Iddah karena perceraian. Idza kanat al-mar'atu mu'taddatan min zawjiha iddat talaqin. Apabila seorang wanita mengalami masa iddah dari suaminya karena perceraian. Karena perceraian sehingga iddahnya iddah talaq. Fala yakhlul halu min amrayn. Maka kondisinya tidak keluar dari dua keadaan. Kondisinya tidak keluar dari dua keadaan. Yang pertama, ayyakuna talaquha raja'iyan. Bahwa talak yang dijatuhkan masih talak raj'i yang masih memungkinkan untuk rujuk. Yaitu talak satu dan talak dua. Keadaan yang kedua, ayyakuna talaquha ba'inan. Talak yang dijatuhkan kepadanya talak bain. Talak tiga. Masing-masing ada konsekuensi hukum. Awalan, yang pertama, al-mu'taddatu min talaqin raj'i. Wanita yang menunggu masa iddah disebabkan karena talak yang dijatuhkan kepadanya adalah talak raj'i. Yang pertama, wujubus suknah laha ma'az zawji. Wajibnya tinggal. Wajibnya wanita tersebut tetap tinggal. Atau wajibnya wanita tersebut mendapatkan tempat tinggal bersama suaminya. Idza lam yakun hunaka mani'un syar'i. Apabila di sana tidak ada pencegah yang syar'i. Seperti melakukan perbuatan keji yang nampak. Bifahishatin mubayyinah. Maka asalnya dia tidak dikeluarkan dari rumah. Dia tetap tinggal bersama dengan suaminya. Karena status talak raj'i selama dalam masa iddah, dia tetap berstatus sebagai istri bagi suaminya. Sehingga dia tetap tinggal bersama dengan suaminya, seatap dengan suaminya, tidak meninggalkan rumah. Kecuali apabila dia melakukan hal-hal yang mungkar, yang nampak. Yang kedua, wujubun nafaqati laha min mu'natin wa kiswatin wa ghairi dhalik. Kewajiban untuk tetap diberi nafkah. yakni kewajiban suami untuk tetap menafkahi istrinya yang telah dicerai dengan talak raj'i tersebut. Min mu'natin wa kiswah, dari nafkah, kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, pakaian dan yang lainnya, selayaknya seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya selama dalam masa iddah tersebut. Yang ketiga, yajibu 'alaiha mulazamatul maskan wa la tufariquhu illa li daruratin. Wajib bagi istri tersebut untuk menetap di tempat tinggalnya itu. Tidak diperbolehkan dia meninggalkannya kecuali dalam kondisi terpaksa, darurat, yang mengharuskan dia keluar. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang mengharuskan dia meninggalkan rumah suaminya tersebut, maka dia tetap tinggal di dalamnya. Semoga dengan itu mereka bisa memperbaiki kembali, introspeksi kembali, masing-masing berusaha untuk melakukan islah, karena masih berstatus sebagai suami istri dalam masa iddah. Mungkin saja suami menyadari bahwa yang terbaik baginya adalah merujuk kembali istrinya dan hal-hal yang semisalnya, sehingga dia tetap tinggal di dalam rumah tersebut, tidak meninggalkannya, tidak berpisah dari suaminya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, askinuhunna min haythu sakantum min wujrikum. Berikan tempat tinggal kepada istri-istri kalian di mana kalian tinggal, wahai para suami, sesuai dengan kelapangan kalian, kemampuan kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para suami untuk tetap memberi tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Waliqaulihi ta'ala, demikian pula firman Allah azza wa jal, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Jangan kalian mengusir, mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, tempat di mana mereka tinggal, dan tidak diperbolehkan bagi para wanita itu keluar meninggalkan rumahnya kecuali apabila mereka melakukan satu perbuatan keji yang nampak, yang jelas, yang menyebabkan dia harus meninggalkan rumah tersebut. Maka dalil-dalil ini semuanya menunjukkan tiga poin yang disebutkan, yaitu kewajiban istri tetap diberi tempat tinggal, dan kewajiban untuk tetap diberi nafkah, dan kewajiban bagi istri untuk tidak meninggalkan rumah. Yang keempat, selama dalam masa iddah yang dia berstatus tetap sebagai istri bagi suaminya, yahrumu 'alaiha at-ta'arrudu li khidbatir rijal. Haram terhadap wanita tersebut bagi seseorang untuk menyindir atau mengesankan hal-hal yang berkaitan dengan pelamaran kaum lelaki. Tidak diperbolehkan. Wanita tidak boleh menampakkan diri siap untuk dipinang oleh lelaki yang lain. Tidak diperbolehkan, haram. Seperti misalnya ada semacam janji-janji. Sudahlah kamu kalau lepas nanti saya akan menyelesaikan. Misalnya. Nah. Hal-hal yang meskipun itu sifatnya sindiran. Atau dia mengeluhkan tentang suaminya dengan bahasa-bahasa yang mengesankan bahwa dia siap untuk dilamar. Ini adalah perkara yang diharamkan. Tidak diperbolehkan sama sekali. Idh hiya habisatun ala zawjiha. Karena dia masih dihukumi sebagai istri bagi suaminya. Status dia itu tetap sebagai istri bagi suaminya. Belum lepas. Sehingga tidak diperbolehkan. Menyindir saya tidak boleh. Dengan bahasa-bahasa kiasan pun tidak diperbolehkan. Siapa yang melakukan itu maka sungguh dia telah melakukan pengrusakan dalam rumah tangga orang lain. Fahiya fi hukmi zaujah. Maka dia tetap dihukumi sebagai istri. Selama dalam masa iddah. Qawlihi ta'ala berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dhalik in aradu islaha. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk merujuk mereka kembali apabila mereka menghendaki islah, kembali ingin memperbaiki hubungan dalam rumah tangga. Maka selama dalam masa iddah merupakan hak suami. Suami yang paling berhak apakah dia tetap melanjutkan atau dia merujuk. Selama dalam masa iddah masih ada kesempatan bagi seorang suami untuk bertindak. Apakah dia merujuknya? Dia berhak untuk melakukan hal tersebut. Bahkan meskipun istrinya tidak ridha. Itu adalah hak suami. Berbeda halnya kalau masa iddahnya telah selesai. Masa iddah selesai berarti tidak ada lagi hubungan. Yang tadinya istri, dia telah berstatus menjadi wanita asing bagi suaminya. Tapi selama dalam masa iddah, wa bu'ulatuhunna haq. Suami-suami mereka itu lebih berhak untuk melakukan atau memberi keputusan yang berkaitan dengan istrinya tersebut, apakah dengan merujuk apabila mereka mendaki islah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah kaitannya apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. Talak satu, talak dua. Berikutnya insyaAllah ta'ala kita terangkan apabila talak yang jatuhkan talak bain. Sampai di sini wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tafadzalu hafizakumullah.